Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Nahmadu subhanahu wa ta'ala. Wa nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi al-mujtaba. Para pendengar RRI yang berbahagia, rahimakumullah. Kembali kita bertemu di acara kita untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita merenungkan dan memahami dengan baik firman-firman Allah, maka itu artinya merupakan pintu yang sudah terbuka bagi kita untuk kemudian melakukan hal-hal yang jauh lebih bermanfaat dan lebih berguna bagi dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan membahas ayat ke-15 dari surat Taha yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang dia usahakan. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-15 ini masih merupakan gambaran tentang dialog yang terjadi antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa di Bukit Tursina. Jadi sebenarnya banyak sekali yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, ya. Ketika dari awal Allah mengatakan innani ana rabbuka fakhla'na 'alaika, aku adalah Tuhanmu, cabut sandalmu, ya. Kemudian Allah mengatakan innani anallahu la ilaha illa ana, aku adalah Allah, ya. Maka sembahlah aku. Ayat ke-13 sebelumnya, wa anaqtartuka, aku memilihmu wahai Musa. Ya, banyak sekali disampaikan oleh Allah. Dan ayat 15 ini Allah mengatakan innas sa'ata atiyatun, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Ini menarik, ya, karena di dalam Al-Quran salah satu gambaran tentang hari kiamat itu yang disampaikan dalam kisah nabi-nabi itu di samping Nabi Muhammad SAW juga Nabi Musa. Ya, nabi-nabi yang lain jarang sekali ada disebutkan tentang masalah hari kiamat, walaupun tetap disampaikan tentang permasalahan hari kiamat. Tapi di sini jelas Allah mengatakan innas sa'ata atiyah, sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Ya, apa maksudnya menarik di sini? Bahwa ternyata sejak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga memberikan gambaran tentang akan datangnya hari kiamat. Ya, jadi sudah sejak lama itu disampaikan kepada para umatnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sebagai barometer bagi manusia untuk mengukur sudah sejauh mana sikap, perbuatan, dan kebaikan yang sudah dia lakukan di dalam kehidupannya, ataukah dia kemudian berkaca kembali, bercermin kembali, sudah sehebat apa kejahatan yang sudah dia lakukan, dan itu harus dia pertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Ya, jadi keterangan dan penjelasan tentang hari kiamat innas sa'ata atiyatun itu adalah merupakan salah satu cara dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita kembali semuanya, baik orang yang melakukan kebaikan, baik orang yang di dalam hidupnya menghiasi kehidupannya dengan perbuatan-perbuatan maksiat dan kemungkaran. Ingat baik-baik kata Allah, innas sa'ata atiyatun, sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan tiba. Dan yang menarik adalah bahwa ternyata di dalam keterangan surat Taha ini sendiri, nanti pada di penghujung-penghujung akan berakhir itu, Allah juga akan menjelaskan tentang masalah hari kiamat secara lebih mendetail. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang gunung itu, tengok begitu hebatnya, kokohnya, faqul yansifuha rabbi nasfa, itu gunung itu akan dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yazaruha qa'an safsafa, dan Allah akan meninggalkannya itu dalam bentuk tanah lapang kosong yang tidak ada gundukan. La tara fiha iwaja wala amta, engkau sekalipun tidak akan melihat ada yang tinggi dan ada yang rendah, ya, tidak ada tanah yang lekuk dan tidak ada tanah yang ada dataran tingginya. Begitulah kondisi hari kiamat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua dalam seperti lapangan yang begitu sangat luas, tidak ada sedikit pun gundukan yang membuat seseorang bisa bersembunyi, ya. Tidak ada gua-gua yang bisa membuat orang bisa bersembunyi dari panas matahari. Semuanya berada di ruangan terbuka, dan inilah salah satu gambaran hari kiamat yang begitu sangat menakutkan, yang membuat kita harus tetap introspeksi diri untuk melihat sejauh mana amalan yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita. Silakan Ustaz Jenal. Terima kasih Ustaz Perdana. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 15 dari surat Thaha, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sungguh hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan yang telah dia usahakan. Ini adalah inspirasi kedua, ini adalah bimbingan kedua setelah sebelumnya bimbingan pertama untuk memperbaiki hidup, menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah menyembah kepada Allah itu adalah puncak. Kemudian iman selanjutnya adalah iman tentang hari kiamat. Bimbingan kedua, keyakinan utuh bahwa hari kebangkitan itu ada dan pasti. What next setelah hari kebangkitan itu ada dan pasti? Bagi sosok Nabi Musa, ini adalah hari yang sangat bahagia. Bagi orang yang beriman, ini adalah hari yang sangat beruntung. Dia beribadah, menyembah Allah, inilah saatnya dia bertemu dengan Allah Rabbul Jalil. Disinilah hari tiada kata sia-sia. Semua tercatat dan dilipat gandakannya. Bukan sekedar dicatat kemudian dibayar sesuai dengan catatan. Tidak, dilipat gandakannya. Beramal layaknya mendapatkan upah 1 rupiah, Allah membayar kita fasilitas surga nantinya triliunan rupiah mahalnya. Hanya bekerja sedikit, Allah membalasnya dengan bahagia yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbayangkan oleh sanubari kita. Sungguh suatu hal yang sangat membahagiakan ketika kita menjadi makhluk pilihan Allah. Jadi Nabi Musa, orang-orang yang beriman mendengarkan wahyu dan mengamalkan terbaik dari Al-Quran itu, membahagiakan dirinya di dunia dan di akhirat, serta membahagiakan orang lain di dunia dan di akhirat, jaminannya kebahagiaan yang kekal dan abadi. Inilah mukmin yang hidupnya selalu dihiasi dengan perbuatan baik, bukan hanya untuk mendapatkan recehan, bukan hanya untuk mendapatkan balasan di dunia, bukan untuk mendapatkan golden. Dalam multi level marketing, kalau sudah sampai tingkat yang paling tinggi, dia akan mendapatkan bintang 7. Hanya materi dan dunia. Mukmin berbuat baik pasti bahagia, karena dia bukan mendapatkan bintang 7 saja. Dia membayar 1 rupiah dan mendapatkan triliunan dolar US bahkan, saking kan tidak bisa digambarkan kebahagiaan di akhirat itu. Berbahagialah Anda dalam menyambut kematian, berbahagialah Anda dalam menghadapi hari kiamat. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, catatan penting yang bisa kita ambil dari keterangan narasumber kita tadi, salah satunya adalah bahwa apa perbedaan antara orang mukmin dengan orang yang kufur atau orang yang banyak melakukan perbuatan maksiat. Jawabannya adalah orang mukmin itu akan menjalani kehidupan dunia dengan penuh keantengan, kebahagiaan, walaupun dia miskin, walaupun secara materi dia pas-pasan, ya, walaupun pendidikan jadi tidak tinggi-tinggi sekali, akan tetapi dia bisa menghadapi kehidupannya dan menjalani kehidupannya dengan begitu sangat nyaman, dengan sangat bahagia. Kenapa? Jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala bersama dirinya, dan Allah pasti akan memelihara dirinya karena dia sudah tunduk dan patuh kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang kufur, orang-orang yang berbuat maksiat, tidak akan pernah merasakan kehidupan yang nyaman ketika ia menjalannya. Walaupun dia punya uang yang banyak, walaupun pendidikannya sangat tinggi, walaupun dia adalah orang yang memiliki kekuasaan dan sebagainya, tetapi selama dia melakukan tindakan maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit akan mencabut segala kenikmatan yang ia berikan, dan sudah pasti akan sesuai dengan janjinya, Allah akan menjadikan kehidupan orang seperti itu menjadi kehidupan yang tidak bahagia. Dan perbedaan antara orang mukmin dengan orang yang berbuat maksiat dan kufur adalah pada saat nanti meninggal, orang mukmin akan begitu sangat bangga dan sangat mungkin akan keluar senyuman pada saat dia sudah meninggal, dan itu akan membuat orang lain menjadi sangat sangat bahagia, menangis karena melihat wajahnya yang tersenyum pada saat sakaratul maut, nyawanya ditarik. Sedangkan orang-orang yang kufur, dia akan mati dalam keadaan muka yang tidak enak, dalam keadaan mulut yang mungkin tidak mulut yang tidak tersenyum, akan tetapi menggambarkan tentang bagaimana rasa sakit pada saat malaikat nanti akan mencabut nyawanya. Jadi silakan pilih, apakah kita akan menjadi orang-orang yang selamanya hidup dalam keadaan bahagia ketika kita hidup, ketika kita berjumpa dengan Allah, dan ketika kita akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita, ataukah kita memilih menjadi orang-orang yang lebih suka susah di dalam kehidupan ini, susah ketika kita meninggal, dan begitu sangat merasakan kesakitan pada saat kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat. Jawabannya kembali kepada kita sendiri, kita yang memilih dan kita yang akan terima konsekuensi dari apa yang kita pilih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.